Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidini yaumiddin. Pemirsa pendengar serta para sahabat BSI yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam doa idaman, membahas kitab usul iman fi dawil kitab sunnah, pembahasan tentang pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dijadwal awal adalah pada sore hari Kamis. Karena ada perubahan teknis sedikit, maka kajian sore kita pindah setelah Isya, ya, di waktu Indonesia bagian ini, apa, di waktu Jawa Timur lah gitu ya, setelah Isya jam 7.30, supaya apa namanya, teman-teman yang lain di wilayah lain juga bisa mengikuti, dan juga ada perbaikan ataupun penyesuaian dari jadwal apa namanya, penyelenggara kajian ataupun operator kajian. Puji syukur kepada Allah SWT, senantiasa kita ungkapkan dan senantiasa kita lantunkan dengan lidah kita, dengan hati kita, betapa begitu besar nikmat Allah SWT kepada kita, di mana begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin untuk kita hitung, ya, kita bilang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba menghitung, membilang nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah mampu. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat pernafasan, ya. Dan begitu banyak, tidak akan kita satu persatu kita sebutkan. Kesehatan, ya, keberkahan, segala anggota tubuh yang bekerja dengan baik, dan seterusnya. Maka nikmat-nikmat ini tetap langgeng dan berkualitas atau bertambah kuantitasnya. Maka bila kita selalu untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tambah nikmat kepada kita. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kalian mengingkari nikmat tersebut, kufur nikmat tersebut, sungguhnya azabku amat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebetulnya bisa kita simpulkan banyaknya ujian dan cobaan-cobaan mungkin dalam hidup kita ini adalah karena kita kurang bersyukur. Karena kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kurang bersyukur, ya, merasa memandang kecil nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Efeknya kita, ya, lupa untuk menghargai dan apa namanya, nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka saudara-saudara kita, saudara kami yang seiman, seakidah yang muliakan Allah SWT, rasa syukur mesti selalu hadir dalam diri kita. Karena dalam setiap detik tidak tertutup nikmat Allah yang kita nikmati dan kita dapatkan. Ya, semoga rezeki, keturunan, kesehatan, ya, kemudian tempat tinggal, suasana yang aman, damai, ya, ketenangan dalam jiwa, itu sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dari bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakannya pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak lupa pula kita untuk memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahji ila middin. Dan Rasulullah SAW sangat memotivasi kita untuk banyak mengungkapkan salawat kepada beliau, mengirimkan salawat kepada beliau. Insya Allah SWT akan balas pula ungkapan salawat kita dengan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kembali kepada diri kita, bahkan dapat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita akan berkenaan tentang yaitu perbedaan antara mukjizat para nabi dan karomah para aulia. Ya. Mukjizat secara etimologi artinya adalah melemahkan atau lemah. Dalam artian dilakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul itu dalam bahasa artinya al-mu'jiza artinya melemahkan, menaklukkan, ya, atau minal ajzi wa huwa adamul qudrah. Kemudian disebutkan dalam kamus wa mu'jizatun Nabi SAW ma'ajaza bil khasam inda tahaddi, ya. Kemudian adapun mu'jizat para nabi artinya adalah yaitu apa yang melemahkan, ya, lawan para penentang Rasul itu dengan menunjukkan kelebihan itu para penentang dakwah para nabi itu menjadi kecut, tidak mampu untuk menyaingi, mendustakan apa yang dibuat para Rasul dan para nabi. Adapun secara istilahi adalah amrun khariqun lil 'adah, yaitu perkara yang luar biasa, ya, perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi untuk menunjukkan kebenaran ajaran yang mereka bawa dan tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Jadi ada beberapa poin. Pertama, masalahnya perkara yang luar biasa. Kemudian yang Allah berikan kepada para nabi. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebenaran dakwah yang dia bawa. Yang keempat, tidak mampu untuk di tandingi atau disaingi. Karena dia datang dari sisi Allah SWT, makhluk tidak akan mampu untuk mendatangi dan menyaingi itu. Menunjukkan kebenaran kesalahan Nabi. Tujuan diberikan mukjizat oleh para Nabi adalah menunjukkan bahwa mereka benar-benar utusan Allah SWT. Bukan mengarang-arang, bukan dusta. Maka ulama menyebutkan namanya ihtirazat, rian terhadap definisi ini. Jika disebut amrun khariqun lil 'adah, yaitu hal yang luar biasa, berarti hal-hal yang biasa tidak disebut mukjizat, itu maksudnya. Jadi mukjizat syaratnya harus luar biasa. Yang kedua, yang diberikan Allah kepada Nabi, ya, dan itu ada pengakuan ketika dia mengaku sebagai Nabi, kemudian diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kebenaran pengakuannya sebagai Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membedakan nanti dengan karomah. Kalau karomah, dia tidak mengaku sebagai nabi. Karena karomah itu bagian dari ajaran mengikuti ajaran nabi. Maka sebagian ulama memasukkan karomah itu bagian dari mukjizat nabi, buktinya benarnya ajaran di bawah nabi itu, sehingga orang yang mengikuti ajaran nabi itu diberikan karomah oleh Allah SWT. Jadi bagian pula dari mukjizat, sebagian ulama menyebutkan bahwa karomah itu bagian dari mukjizat kebenaran ajaran di bawah nabi itu, menunjukkan orang-orang yang benar-benar mengikuti nabi itu diberi karomah Allah SWT. Jadi itu beda antara karomah dan wali. Kalau wali itu karomah, kalau mukjizat itu adalah para nabi. Gitu. Kemudian untuk menunjukkan kebenaran mereka, ya, kebenaran para nabi itu atas mereka memberitahu bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah tidak mampu ditandingi oleh umat yang ada di zaman dia. Mampu, ya. Maka oleh sebab itu ketika kita jelaskan tadi perkara yang luar biasa, maka tidak termasuk ke dalam perkara yang biasa, ya. Jadi kemudian yang diberikan kepada para nabi itu mengeluarkan perkara-perkara yang Allah berikan kepada para wali. Karena apa yang diberikan kepada wali bukan mukjizat, tetapi adalah karamah. Kemudian, ya, dan itu bagian dari cabang, ya, yang diberi kepada wali itu cabang dari salah satu bentuk kebenaran ajaran bahwa para nabi tersebut karena mereka mengikuti nabi. Ya. Kemudian juga perkara yang luar biasa juga adalah perkara yang Bukan mukjizat, bukan karomah. Apa dia? Sihir. Sya'wadha wa sihir, yaitu dukun, ya. Dukunan, tukang sihir kan juga luar biasa. Nah, ini tidak dimasuk, itu mukjizat, bukan mukjizat. Kenapa? Karena dia dilakukan oleh makhluk yang dibenci Allah. Sihir itu kan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara luar biasa itu ada tiga jenisnya, mukjizat, karomah, dan sihir. Atau perkara setan, ya, tipuan setan, ya, mantra-mantra dengan melalui setan. Jadi yang mukjizat untuk nabi, karomah untuk wali, ada pun sihir, ada untuk para tukang sihir, dukun, dan segala macamnya. Nah, bagaimana membedakan ketiga-tiga ini? Nah, ini kan perlu dibedakan. Jangan-jangan nanti dia dukun, dianggap wali. Ya, ya jangan sampai begitu. Karena juga terdapat di sebagian masyarakat, bukannya dukun malah dianggap wali, orang gila pun dianggap wali. Nah, ini penting kita ketahui perbedaan antara wali dengan bukan wali, itu juga penting kita ketahui. Ya, insya Allah setelah pembahasan ini akan dijelaskan nanti. Sekarang kita bahas dulu perbedaan antara mukjizat dengan karomah. Baik. Kemudian, tidak mampu ditandingi, ya, selamat dari mu'aradah, dari menandingi ada lawan yang mampu melandinginya, selamat daripada penentangan, tidak mampu ditolak atau ditentang oleh siapapun. Nah, ini mengeluarkan perkara-perkara yang dari orang-orang mengaku sebagai nabi. Kan ada juga orang musyahidin, orang-orang si penyihir, dia seperti Sajjah, Musailam al-Kadzab, ya, Ubaidul Qaddah dan lain-lainnya, itu mereka pernah mengaku nabi-nabi palsu setelah Rasulullah SAW mengakukan. Namun dia mulai setan yang membantu dia menyembunyikan dia, melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Nah, ini harus dibedakan. Jadi, ini mengeluarkan dari ketika dikatakan adalah selamat dari tandingan, karena apa yang dilakukan oleh para putra Nabi'un, Nabi-Nabi palsu, bisa ditandingi oleh manusia. Baik. Itu yang disebutkan tadi, ada perkara, itu ada yang luar biasa, itu ada mukjizat, ada karomah, ada sihir. Kemudian, ya, bedakan antara sihir dengan karomah adalah karomah dimiliki oleh orang yang zahirnya ada orang yang rajin sholat, orang yang taat, ya. Dan dia tidak menjadikan karomahnya sebagai hal bangga-banggakan, itulah pasti. Tuh. Kalau ada orang mengatakan dia bisa begini, memiliki karomah-karomah ini dan kemudian bisa dipamerkan, itu bukan, pasti itu bukan karomah. Kalau tujuannya mempamerkan, apalagi dijadikan sebagai untuk mencari rezeki, ya. Jual beli, ajimat dan sebagainya macamnya. Kemudian juga mengelam di situ adalah orang-orang yang tidak mampu ditandingi, tidak mampu dilawan adalah apa yang dilawan oleh para orang mengaku sebagai nabi, dia nabi palsu. Nah. Baik. Contoh-contoh dari mukjizat-mukjizat para nabi apa saja? Ya, ini kan banyak sekali mukjizat para nabi. Banyak sekali mukjizat para nabi dalam Al-Qur'an diceritakan. Nah, itu menunjukkan kebenaran mereka. Nah, akan tapi banyak sekali orang yang di zaman Nabi itu menyaksikan hal yang fakta yang begitu luar biasa, tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Ya. Seperti umpamanya mukjizat Nabi Soleh. Ya, mukjizat Nabi Soleh, yang mana kaumnya meminta kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan bagi mereka dari sebuah batu besar yang mereka tentukan, seekor onta. Seekor onta. Onta betina. Nako. Kemudian mereka sebutkan ciri-cirinya, harus begini, begini, begini. Ya, untuk buktikan kalau engkau nabi, coba engkau keluarkan dari batu besar ini, seekor unta betina yang cirinya begini-begini, sebutkan ciri-cirinya oleh mereka. Pada arabahu bidzalika, lalu Nabi Saleh itu berdoa kepada Allah SWT, fa'amarlah tilkal sakhra, ya, lalu Allah merintahkan kepada batu untuk mengeluarkan, ya, annaqatin azimah, seekor unta yang besar. Ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh kaumnya tadi. Bayangkan, ada nggak sekarang itu? Ya, nggak akan ada yang bisa seperti itu dari batu besar keluar onta yang besar. Ya, dari batu, ya, keluar onta. Nah, ini kan mukjizat luar biasa, hal yang luar biasa. Kemudian sesuai dengan permintaan yang diminta oleh kaumnya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya semua. Ini yang Allah kisahkan di antara surah Al-A'raf. وَلَيْثَمُودَ أَخَوْهُمْ صَوَلِحًا. Dan kepada kaum Samud, utuslah saudara mereka, yaitu namanya Soleh. Qala ya qaumi ibudu ma lakum ilahin ghairuh. Di mana dia berkata kepada kaumnya, wahai kaummu, sembahlah Allah. Tiada sembahan bagi kalian selain. Tidak ada sembahan ya bagi kalian selainnya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Soleh, yaitu mukjizat beliau. Hadinaqatullah, itu telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian. Hadinaqatullah, inilah, yaitu unta merah Allah ini. Lakum ayat sebagai bukti kepada kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillahi, maka biarkanlah unta ini makan di muka bumi Allah ini. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian ganggu. Wa ikhudakum adzabun alim, lalu kalian akan ditipu oleh adab yang pedih. Ya, ceritanya kan panjang cerita Nabi Soleh ini ya, kalau kita ceritakan. Namun akhirnya jadi ya bergantian minum, dan kapan onta ini minum, dan itu disaksikan onta hidup. Namun akhirnya mereka menyembelih onta itu, dan akhirnya mereka ditimpa oleh azab yang sangat keras. Nah, ini balasan kaum Nabi Soleh, yaitu yang dikenal sekarang Pokoknya Madain Soleh, menurut sebagian ahli arkeologi dan juga para ahli sejarah dalam menulis sejarah-sejarah umat berbalu seperti Ibn Kathir dan ulama lain. Jadi sekarang Madain Soleh yang ada di Saudi Arabia itu, ya, namanya Madain Soleh. Kalau antum klik dari di YouTube ataupun di Google, bisa dapat. Soleh akan kalian lihat nanti bagaimana mereka itu. Rumahnya batu gunung itu dipahat seperti istana hiasannya. Madain Soleh ini mirip dengan apa yang ada di Urdun, yaitu Petra, ya Petra. Itu mirip sekali model bangunannya, ya, ukiran-ukirannya mirip sekali. Ya, keterakan juga di sana adalah mengatakan itu kaum seorang nabi juga, ya. Tetapi banyak menyebutkan bahwa kaum Soleh itu ada yang di Saudi yang sedang disebut dengan kota Madain itu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih tersisa di gunung-gunung itu bukit-bukit itu, rumah-rumah yang dibukin kamar-kamar seperti istana hias-hiasannya. Seperti juga di Petra yang ada di Urdun. Nah, itu kan bukti-bukti. Yang dulu, menurut kalau kita amati Petra ya, di Petra itu kayaknya dulu ya sebuah bangsa besar gitu ya. Kan satu kota besar itu. Panjang sekali ke bawah sana, turun ke bawah, luas banyak. Lengkap segala bentuk tempat-tempat modern sekarang ada itu fasilitasnya. Sebelumnya ada tempat pertemuan mereka, istana-istana yang luar biasa ya. Tetapi menjadi batu kosong sekarang, nggak ada. Jadi entah tahun berapanya itu kan tuh ya, subhanallah. Nah, ini baik, itu kisah tentang mukjizat Nabi Soleh. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Ibrahim, nah, antum tahu bagaimana Nabi Ibrahim ceritanya. Ya, sekarang udah agak jarang-jarang ya pemaparan dari mukjizat para nabi ini. Nah, ini perlu juga dibahas biar bagaimana menambah keyakinan kita kepada ajaran Allah, ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menyebutkan berbagai mukjizat-mukjizat para nabi yang dahulu menunjukkan ajaran yang benar oleh mereka dalam perjuangkan tauhid kepada untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Di antara mukjizat Nabi Ibrahim, Nah, kita harus ketika kita ini sedikit kepada anak-anak kita, mesti kita harus ajarkan mereka. Ya, umpamanya berapa rukun iman anakku? Yang disebutkan umpamanya 6. Pertama apa? Rukun iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Ditanya siapa malaikat-malaikat yang disebutkan Al-Qur'an? Apa tugas-tugas malaikat? Kemudian yang beriman kepada kita, kitab suci Allah, berapa kitab suci Allah yang disebutkan Al-Quran, apa saja namanya, ya, apa nama kitab suci kepada Nabi Musa. Itu ajarkan anak-anak kita hal-hal yang seperti ini, sederhana sekali. Kemudian sampai kepada Nabi nanti, siapa nama-nama Nabi yang disebutkan? Disebutkan Nabi Ibrahim. Coba sebutkan berapa, apa mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Nuh, apa mukjizat Nabi Soleh. Nah, itu. Ya. Jadi ini perlu diberi kepada anak-anak kita hal yang sederhana begini. Jadi kita rangkai dari beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, hal-hal yang itu. Barangkali kita sendiri juga perlu belajar lagi hal-hal seperti itu. Banyak di antara kita kadang-kadang mungkin tidak hafal nama malaikat juga, nggak tahu tugas-tugas juga nggak tahu ya kan toh? Ya, itu penting juga untuk kita pelajari. Kemudian kita Sebentar anak-anak kita diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu kebenaran salah perjuangannya, banyak kesabarannya. Nah, ini akan membentuk karakter kepada anak kita, walaupun hanya 1 menit, 15 menit kita bicara demikian. Ya, satu malam, satu kali seminggu, dua kali seminggu, itu bagus untuk kita ceritakan kepada anak kita daripada yang diceritakan dongeng yang gak jelas. Dan ini juga masukan kepada pembuat kurikulumnya yang kita lihat di guru-guru SD. Ya, banyak saya kena sana pernah membaca buku panduan anak-anak saya waktu di SD itu, ya, terkhusus bahasa Indonesia. Itu bahasa cerita-cerita dongeng yang tidak bermutu sama sekali. Kenapa tidak dibuatkan cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Soleh. Di samping mereka belajar bentuk bahasa juga kisah-kisah yang bermakna. Ya. Ini yang diampilkan malah ke kisah raksasa, kisah kancil, kurang bermutu lah. Ya, coba kita tingkatkan kurikulum kita. Ya, dan juga ini bagi para pengasuh pondok pesantren, sekolah-sekolah harus berdikasilah, kembangkan, berdikasi bagi mengembangkan kurikulum itu, diambil poinnya kurikulum ini mengenal apa poinnya dalam bahasa Indonesia untuk mengenal poin huruf besar, kapan huruf besar ditulis di pangkal setiap nama kota kah, setiap nama orang kah, ataupun ya dan hal yang lainnya. Jadi bisa sebetulnya jadi pelajaran sejarah tidak perlu lagi di sejarah Nabi, sejarah Rasul, ya, ataupun sejarah para sahabat, sejarah Rasulullah SAW, tidak kita muat dalam materi sejarah, tapi bisa kita muat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu. Maka berapa kali saya dalam pertemuan ilmiah memberikan motivasi kepada penyerap kurikulum agar benar-benar bisa mengembang kurikulum dalam bentuk yang sangat muat dengan syarat ilmu, ya, baik matematika. Tidak perlu kita gambarkan cerita-cerita yang apa atau apalagi menggambarkan si pulan minjam uang ke bank lalu dia membayar bunga sekian. Itu mengakrabkan anak kita nanti dengan riba. Tapi dengan hal-hal yang sederhana bisa kita tambahkan. Jadi bagi orang tua sekarang, karena sekarang kita banyak anak-anak kita belajar di contoh-contoh yang untuk matematika, umpamanya jika dia belajar di SD, umpamanya menambah atau mengurang, umpamanya itu contohkan saja. Jika si Ahmad salat subuh 2 rakaat, sebelumnya 2 rakaat dia salat sunnah. Berapa rakaat semuanya? 4 rakaat. Jadi tanpa kita mengajarkan secara khusus penjelasan salat subuh itu 2 rakaat, sebelumnya ada 2 rakaat juga salat sunnah. Tanpa itu mereka sudah memperliarkan, membiasakan mereka mendengar hal seperti itu, ya. Kalau si Midun sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia salah ketinggalan 1 rakaat berapa? Ya, atau ditambah apa disebutkan dia setelah itu tambah dengan sholat sunnahnya 4 rakaat juga berapa rakaat semuanya? Atau zikir pamannya jika setiap sholat si Ahmad selesai sholat dibaca Subhanallah 33 kali, ya, kemudian Alhamdulillah 33 kali. Berapa ya jumlah zikirnya si Midun? Kan bisa sebetulnya. Bisa kita kembangkan. Jadi orang tua mesti bisa mengembangkan. Ini kesempatan juga, ya, bagi orang tua untuk memberikan sampisan agama dalam contoh-contoh soal matematika kah, ya, dalam kisah-kisah dalam bentuk materi bahasa Indonesia kah, atau belajar bahasa Inggris pun bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Nah, ini juga sedikit makan dalam bahasa Inggris kita lihat kadang-kadang yang digambarkan perempuan sama laki jalan bareng kemudian bercerita cengkrama dengan contoh-contoh yang begitu, artinya itu kan budaya barat dibawakan. Kita tidak isi dengan bagaimana istilah-istilah islami, ya kan, gitu. Bahasa-bahasa Islam yang dimuat dalam bentuk bahasa Inggris. Ini perlu kita memodernkan hal seperti ini biar anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang memang terinspirasi dengan ajaran agama kita. Baik, berikutnya ini sedikit pesan saya sampingan saja untuk kita, karena lagi anak-anak para banyak belajar di rumah, maka kita harus juga punya peran aktif untuk menambah, menguatkan kurikulum yang ada ataupun silabus yang ada. Di antara seperti mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan dalam api, yang dimana Nabi Ibrahim ceritanya kan panjang, ya, mungkin juga sebagian kita sudah banyak lupa juga, paling-paling dulu sering dengarnya waktu SD, ya kan tuh. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada kaumnya, kemudian kaumnya pada satu kali melakukan pertemuan besar untuk merayakan suhari besar mereka. Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya, pura-pura sakit. Ya, kemudian Dia menghancurkan patung-patung mereka yang mereka sembah seharian, ditinggalkan yang paling besar, ditaruh kapak di leher yang paling besar itu. Kemudian mereka kembali melihat patung-patung mereka pada hancur. Jadi mereka ketahu bahwa yang melakukan ini adalah Nabi Ibrahim. Hingga Nabi Ibrahim di apa namanya, mereka bakar, ya, dengan mereka mengumpulkan, buatkan api unggun yang besar. Kemudian Ibrahim dilemparkan pakai apa namanya itu, kalau bahasa Arab menjadik itu, dilemparkan pakai pelempar ke sana karena begitu besarnya api. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar, ya kan? Ya, untuk mereka yang membunuh Nabi Ibrahim dan melemparkan ke dalam api itu, tapi Allah kisahkan, ketika ini Allah kisahkan surah Anbiya umpamanya, qalu harrikuhu wansuru aliyatakum, kata orang musyrikin itu, bakar dia, ya, tolong Tuhan-Tuhan kalian, Tuhan ditolong, ya, Tuhan, tolong Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian mau melakukan, qulna yanu, kata Allah mengatakan, ya narukuni bardan salama, Allah katakan kepada api, hai api, ya, jadi dinginlah dan keselamatan atas Ibrahim. Nah, satu faedah disebutkan oleh ulama di sini, kenapa ada wasalaman, karena juga Nabi Ibrahim jangan kedinginan banget dalam api itu, ya, kalau beku enggak, Nabi Ibrahim tenang, dingin dan wassalamah, badan wassalamah, ya. Ibrahim juga berada dalam api itu dan kondisi yang tidak kepanasan, ya, dan juga tidak kedinginan yang lebihan. Wa aradu bihi kaidan, dan mereka ingin membuat tipu daya, wa ja'alnahumul akhirin, tapi Allah jadikan mereka orang-orang yang paling merugi. Nah, ini mujizat Nabi Ibrahim, benarnya ajaran Nabi Ibrahim, cuma bayang, ini kan menguatkan kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membaca sejarah para nabi itu luar biasa sebetulnya. Inspirasi keimanannya luar biasa sebetulnya. Yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, intan surah yang surkum wa yasad aqdamakum, jika kalian benar-benar memperjuangkan agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Nabi Ibrahim bakar enggak apapun. Maka disebutkan dalam hadis, seandainya semua manusia, ya, wala istamu ala ayaduruka bisyan lam yaduruka ila bisyan kata balik, mereka semua sepakat ingin membinasakanmu, tidak akan mampu. Semua manusia ingin membinasakan, tidak akan mampu, kecuali memang Allah takdirkan akan menimpamu. Cuma Nabi Ibrahim ini, ya, dibakar oleh semua masyarakat saat itu, tidak ada apa-apanya, tidak kebakar Nabi Ibrahim AS. Ini menunjukkan mujizat benar. Tapi begitu orang menyaksikan benarnya ajaran bahwa dan tidak terbakar Nabi Ibrahim, mereka enggak mendapat hidayah, dan tidak mau malah beriman dengan apa yang dibawa Nabi Ibrahim itu. Begitu sudah terkatupnya di mereka, ya, untuk menerima kebenaran. Sehingga dia ulama menyebutkan Ibrahim itu adalah orang beriman satu-satunya, tidak ada yang beriman dari kaumnya. Nah, ini jadi kisah-kisah ini sebetulnya kita kisahkan kepada anak-anak kita, melihatkan militansi dan keperjuangan yang gigihnya anak dalam berjuang, awakalnya anak kita dalam berjuang, pemberanian yang timbul dari anak kita untuk berjuang kebenaran itu, gitu. Ya kan? Nah, penting kita didik anak-anak kita, di anak-anak yang tangguh, ya, dalam menghadapi tantangan, bukan anak yang cengeng, ya. Sedikit kehujanan langsung pusing, sedikit kehujanan langsung apa? Enggak, anak kita harus diadik, kuat fisiknya. Ya, tangguh. Apalagi semakin depan semakin akan butuh generasi yang tangguh. Karena semakin mendekati hari kiamat, Islam akan menghadapi tantangan akan jauh lebih berat terus. Perlu generasi-generasi kuat yang harus kita ciptakan. Ya. Di antara mujizat Nabi Musa adalah yaitu tongkat yang terkenal, ya, yang menjadi ular. Ya. Di mana cerita juga panjang, ya. Di mana tongkat Musa menelan semua ular-ular tukang sihir. Ya, kemudian juga awalnya ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina, Allah berkata kepada Nabi Musa dalam surat Toha ini ayat 17-21, matil kabiyaminika ya, apa ini tangan kananmu hai Musa, kata Allah, qala hiya asaya atawaku alaiha wa ashubiha ala ghanami, ini adalah tongkat yang aku untuk sebagai pegangan di atasnya, ya. Kemudian juga untuk ashubiha ala ghanami, untuk menggembala mengarahkan kambing, ya. Bipiah ma'aribuah, dan juga ada kebutuhan-kebutuhan lain, ya, ada faedah-faedah lain pada tongkat ini. Qala alqiha ya Musa, Allah katakan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Fa'alqaha fa'idahia hayyatun tas'ah, kita dilemparkan, kan jadi ular besar. Qala fakhudha, Allah katakan ambillah, wala takab, jangan takab. Sanu'iduha ila sanu'iduha siratahal ula, kata Allah akan kembali kepada bentuknya yang pertama, jadi tongkat lagi. Nah, ini tongkat Nabi Musa ada berapa mujizat sebetulnya dengan tongkat itu, memukul batu yang keluar 12 mata air, ya, memukul laut yang membuat belas jalur di Laut Merah ketika Fir'aun mengejarnya. Ini diceritakan kepada anak-anak kita. Ya. Ini cuma sebagai contoh tentang mukjizat dari dalam pembahasan kita, ini contoh mukjizat para nabi. Baik. Dan cerita dan juga yang antara mukjizat Nabi Musa itu adalah yaitu dia memasukkan tangan ke dalam bajunya ya lalu bisa keluar bercahaya ya talakal qamar seperti bulan purnama hingga disuin tanpa membahayakan. Jadi bukan membakar cahaya yang seperti bulan purnama. Ini antara mukjizat Nabi Musa. Kalau tongkatnya banyak sekali ya. Mukul batu yang keluar air, mutul laut yang bikin 12 jalan lewat ya lorong untuk di tengah laut. Nah. Kemudian tongkat juga jadi ular yang menelan semua ular-ular tukang sihirnya Musa Fir'aun. Dan ini kisahkan surat Thaha ayat 22 di mana Allah berfirman, "Wadmum yadaka ila janahik." Masukkan tanganmu ke dalam bajumu ya. Yakhud baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Ya, lalu akan keluar nanti tanganmu itu bercahaya putih tanpa membahayakan misuin, tidak bahaya, tidak membahayakan, tidak keburukan. Ya, ayatan ukhra, ini bukti kenabianmu yang lain, ini bukti mukjizat yang lain. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam, anahu dia membuat burung dari tanah kan, dia bukan buat dari tanah liat seperti burung, lalu dia hembuskan, ya hembus, maka jadi burung benaran dengan izin Allah. Kemudian dia usap mata orang yang buta menjadi sembuh, ya. Kemudian orang yang kena kusta menjadi sembuh. Ada semua dengan izin Allah. Kemudian juga dia panggil orang yang dalam kubur, dia menjawab. Sebenarnya Allah kisahkan surah Al-Maidah ayat 110. Wa ittakhluqu min at-tini ka ha'atit tayri. Ketika engkau menciptakan, yang buat dari tanah seperti burung, bi'idni, dengan izinku, kata Allah, dengan izin Allah, bukan karena Nabi Musa bisa membuat menciptakan burung. Fatanfukh fiha fatakun tayran bi'idnillah. Ya, kemudian engkau tiup, maka jadi burung benaran dengan izinku, kata Allah SWT. Bi'idni. Wa tubri'ul akmah wal absar, dan engkau menyembuhkan yang buta dan orang yang sakit kusta, bi'idni, dengan izinku juga, kata Allah SWT. Wa tarjul mauta, na'am bi'idni, dan ketika engkau mengeluarkan orang mati dengan izinku. Ini mukjizat-mukjizat Nabi, para Nabi, ya. Namun kan saat itu juga orang-orang yang engkar. Nah, begitu beratnya umat-umat yang dulu, ya, maka mereka mendapat azab yang benar. Kenapa berat? Kenapa mereka sudah membuktikan ayat-ayat bukti kemujizatan, bukti kebenaran yang benar itu sudah nyata, tapi mereka tetap engkar, ya, tetap tidak mau beriman. Dan di antara mujizat Nabi kita Muhammad SAW, wah banyak, tidak terhitung, ya. Makanya ada Imam Baihaqi menulis kitab adalah ya dalil nubuwah, dalil-dalil kenabian. Banyak sekali di sana isinya macam-macam ya, dalil nubuwah. Nah, di antara yang paling besar itu Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat beliau. Ya, secara mutlak. Ya, tidak ada orang Quraisy yang mampu membuat satu surat saja sebelah Al-Qur'an. Bagaimanapun kehebatan mereka dalam bersastra, ya. Maka sebagai bukti bukti kebenaran salah Nabi Muhammad SAW itu Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turun kepada hamba kami, apa yang turunkan Allah kepada hamba itu Muhammad SAW, Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mislih, tolong buatkan satu surat saja seperti itu, wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil pembantu-pembantu kalian siapa saja selain Allah. Ikuntum sodikin, jika kalian benar dalam tuduhan kalian. Kalian ragu, buktikan. Ya, kalau ada di antara kalian yang mampu dan panggil semua penolong kalian untuk mendatangkan satu surat saya semisal Al-Quran. Tidak mampu. Maka dalil tentang kenabian benar, kenabian Muhammad SAW, ya, setelah sebelumnya tentang ayat Tauhid, ya inna su'udu rabbakum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum. Jadi kalau kalian ragu tentang apa yang kami tunjukkan kepada hamba kami, kata Allah SWT, tolong buktikan satu surat saja. Datangkan satu surat saya semisalnya dan panggil siapa saja selain Allah yang akan bantu membantu membuat ya jika kalian benar. Dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 88, kullaini istamatil insu wal jinu ala ya'tu bimit hadal Qur'an la ya'tu nabi mitili walukana ba'um liba'nun tuhair. Katakanlah seandainya jin dan manusia, manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, layak tu Nabi Mithlihi, tidak akan pernah mereka mampu, walau kana ba'um liba'an zahir, walau mereka sebagai mereka membantu bagi yang lainnya. Dalam surah Al-Baqarah lantan ayat sebelumnya itu, walan tafa'lu, fa'ilam tafa'lu, walan tafa'lu, fa'ilam tafa'lu, kata ulama, kalian tidak akan pernah bisa melakukan. Ya, kalian tidak mampu, walan tafa'lu, dan juga orang saudara kalian tidak akan pernah sampai kiamat. Kalian tidak mampu melakukannya dan tidak akan pernah mampu kalian melakukannya. Ya. Nah, ini menunjukkan akan sampai hari kiamat, mujizat Al-Quran akan terbukti dengan baik mujizat ilahnya. Banyak sekali bukti mujizat-mujizat ilmiah yang telah digali baik oleh para peneliti dari kaum muslim maupun dari orang barat dan buktikan kebenaran-kebenaran isi Al-Quran. Ya kan? Berita-berita berbagai makhluk ada di dalamnya. Ya. Di antaranya menunjukkan tentang kondisi laut yang bertemu. Yang ada yang dua lautan yang bertemu seakan-akan ada pembatas. Tidak saling mencampur antara ini ke sini. Padahal tidak ada tembok, tidak ada apa. Itu bukan mukjizat. Itu disebutkan Al-Quran sebagai benarnya Al-Quran. Dan Rasulullah SAW tidak tahu itu laut dari mana waktu itu. Kan tahu? Belum benar Rasulullah SAW melihat laut seperti itu. Tapi semua sahabat meyakini itu benar. Coba bayangkan. Ya. Dan berbagai kabar yang ada dalam Al-Quran itu terbukti. Ya. Dengan berjalannya waktu, walaupun saat itu orang belum tahu di mana nih laut yang pasnya seperti ini nih. Ya kan, laut yang bertemu dua laut, kemudian tidak saling apa namanya campur airnya, beda. Sekarang kan ada batas. Nah, luar biasa. Ini bisa dilihat. Banyak buktinya, lihat di YouTube itu akan ada nanti dua laut bertemu dan tanpa tebak tidak tercampur antara satu dengan yang lain, seakan-akan ada pembatasnya. Nah, kebenaran-kebenaran Al-Quran sudah banyak dibuktikan ya, baik dalam di sisi makanan, di sisi apapun, luar biasa. Di sisi sistem politik, sistem ekonomi, sudah dibuktikan kebenarannya. Ya. Pas pada hari ini kita juga ingin mengingatkan apa yang jadi hari ini, ya, demonstrasi dan segala macam, maka kita yakin sistem yang benar adalah sistem yang ada dalam Islam. Bukan sistem di luar sana. Ya, apa yang dibanggakan oleh orang selama ini adalah demokrasi-demokrasi, ya, sudah terbuktilah. Tidak perlu kita bicara panjang bagaimana hakikatnya, apakah demokrasi itu ya membawa kemaslahatan atau tidak. Silakan jawab oleh orang-orang tokoh ahli demokrasi di Indonesia ya. Makanya dalam apa yang dicantum dalam perundang-undangan kita atau dalam sila keempat itu benar sekali itu, dan memang sumbernya benar tepat yang dirancang oleh para ulama saat itu, yaitu permusyawaratan, perwakilan, ya, bermusyawarah, ya. Baik, maka hadapilah masalah-masalah ini dengan cara membuka dada bersama, saling berlapang dada, berdiskusi, ya, ini baik rakyat maupun penguasa mesti tidak saling mengibuli lah bahasanya. Ya. Terutama lagi pada hari ini yang demonstrasi sangat menyedihkan, kita lihat bagaimana anak-anak yang tidak berpikir secara sederhana, walaupun mereka melampiaskan emosi yang tidak terkendali segala macam, itu tidak benar. Sampai merusak-merusak, itu tidak benar. Dirusak gedung, dibakar gedung, siapa yang rugi? Itu dibangun dengan dana siapa? Dengan dana kita. Negara kita yang rugi. Ya. Para pejabat yang kita demo, yang diapa-apakan, mereka rugi, enggak akan rugi mereka. Dimaksudnya mereka. Enggak rugi mereka sama sekali. Ya, yang rugi kita lagi. Maka, tolonglah kita berpikir sederhana. Apa yang kita lihat, ya, sudahlah banyak kejadian di negara kita, perusakan-perusakan dengan sistem ini, tidak ada untungnya. Tidak ada akan untungnya, hanya akan merugikan bangsa kita. Rusak sama satu gedung, itu dibangun lagi, ada nanti dibikin proyek. Buat proyek juga di belakangnya sekian pula yang dikorupsi. Nah, begitu dah perjalanan bangsa kita. Jalan di tempat terus. Di kemajuan. Ya. Karena sistem yang juga yang menciptakan suasana. Nah, itu. Baik. Kemudian juga di antara mujizat Rasulullah SAW adalah yaitu terbelahnya bulan. Ketika orang Ahlu Makkah meminta mukjizat kepada Rasulullah, menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membelah dua, terbelah dua, dan dilihat oleh orang-orang masyarakat Mekah dan lainnya. Sebenarnya oleh kisah surah Al-Qamar ayat 1-2, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekatlah hari kiamat dan telah terbelahnya bulan. Wa in yaraw ayatan yu'riduna wa yaquluna sihrun mustamir. Ketika mereka melihat ayat-ayat yang dilihat oleh Rasulullah, bulan itu terbelah dua gitu ya, Mereka masih berpaling dan mereka mengatakan itu adalah sihir-sihir yang sudah lama. Ya, itu mereka kata mustamir, sihir nih. Katakanlah apa yang dijadikan Rasulullah sebagai sihir. Dan di antara mujizat lagi adalah yaitu isyaratnya Rasulullah SAW. Ini di antara mujizat yang paling besar setelah Al-Quran, yaitu isyaratnya Rasulullah SAW. Ya, ini butuh luar biasa. Ya, kalau orang berbicara sekarang mengaku bisa sampai ke bulan, Rasulullah sudah lewat bulan-bulan. Pada langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, lewat sama Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau bulan ini dibangga-banggakan oleh orang ataupun makhluk apa pelat lain, itu masih di gugusan di bawah langit pertama. Rasulullah SAW naik. Dan itu dalam perjalanan sesingkat-singkatnya. Betapa maha kuasanya Allah. Itu mukjizat luar biasa. Ya. Betapanya peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj itu terbukti kebenaran risalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kisahkan surah Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Maksudnya zat yang telah perjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah berkati, yang kami berkati sekelilingi, kata Allah SWT. Ini sudah berlalu kita bahas ya tentang Isra dan Mi'raj. Dan mu'jizat rusul ketira, khususan mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Mu'jizat para Nabi banyak sekali. Apalagi mu'jizat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, fa inna Allah ayyadahu bi katsirin ayat wal barahin. Semuanya Allah SWT telah mendukung dakwah beliau dengan membuktikan banyak sekali mujizat, bukti-bukti. Ya, yang tidak mungkin tidak berkumpul pada nabi-nabi sebelum atau tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah. Di sini hanya sebagai apa yang kita sebutkan sebagai contoh saja. Ya, mukjizat. Sekarang kita pindah ke topik kedua, karamah. Apa itu karamah? Jadi bukan setiap perkara luar biasa selain Nabi, ya kalau Nabi dan Rasul itu menjalani mukjizat. Tapi ada lagi perkara luar biasa yang tidak dimiliki, yang dia bukan Nabi. Ada dua hal, bima tukang sihir atau memang orang soleh. Bagaimana membedakannya? Membedakannya rumusnya sudah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i ketika disampaikan pada beliau perkataan Abu Thawr, jadi Abu Thawr menjalani kepada murid, jika kalian melihat orang berjalan di atas air, jangan kalian tertipu dulu. Wah, itu adalah karamah. Ya, jangan tertipu, ini orang soleh ini. Hatta tu'adu amalu ala sunnah. Sampai kalian lihat bagaimana amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hari-hari ini ada orang yang dikatakan sebagai wali, sebagai apa. Dia orang gila, merokok, merebutan dengan apa. Banyak yang viral kan tu. Ada juga wali yang orang sana dicet-cet mukanya semacam dibikin sebagai orang gila, dianggap wali. Bahkan banyak orang gila di negara kita dianggap wali juga sama orang. Itu kan itu begitu rancunya masalah ini. Maka di sinilah pentingnya kita menjelaskan poin-poin yang dianggap remeh dan ini padahal bukan remeh sebetulnya. Banyak orang sesat gara-gara salah memahami konsep karamah ini. Ya, orang gila ngomong gak jelas dianggap karamah. Coba bayangkan, orang buat aneh-aneh dianggap karamah. Bagaimana dia ada karamah? Salat aja enggak, mandi aja enggak, karamah apaan? Ya, bahkan sampai-sampai di negara kita, ya binatang pun dianggap wali. Benda-benda mati pun dianggap wali. Subhanallah. Ada namanya wali selamat lah, ada wali inilah, wali itulah, ya kan? Nah, ini perlu diluruskan masyarakat kita. Perlu diluruskan masyarakat kita yang begitu banyak ya keliru ya, memahami persoalan ini. Maka di sini dijelaskan apa beda antara karma dengan mukjizat dan juga sihir. Karma itu adalah perkara yang luar biasa, tetapi tidak berkaitan dengan pengakuan sebagai Nabi. Tidak mengaku sebagai Nabi dia. Yang bukan pula sebagai mukaddimah untuk membuktikan dia sebagai, apa namanya, Nabi. Tetapi dia Allah berikan pada seorang hamba yang zahirnya adalah orang-orang yang benar saja dalam amalan dan akidahnya. Gitu. Benar akidah dan amalnya. Tapi wali itu bukan berarti dia mampu menyembuhkan segala penyakit. Dapat memberi rezeki, lalu dijadikan kuburan sebagai tempat-tempat untuk mencari berkah. Bukan begitu pula. Nah, ini banyak pembahasan sebetulnya berkait dengan wali ini. Ya. Bahkan yang enggak wali dianggap wali, kemudian yang wali mungkin wali benaran pun dianggap kisah-kisahnya juga aneh-aneh gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan di tengah masyarakat kita perkara begini. Jadi karama itu perkara yang luar biasa, maka ini mengeluarkan hal-hal dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi tanpa diikuti dengan pengakuan sebagai nabi, ini mengeluarkan dari bagian yang mukjizat. Ya, nanti bukan mukjizat karena dia bukan dimiliki oleh orang yang mengaku apa nabi. Walahu muqaddimatullah, dan juga bukan pula ciri-ciri akan dia seorang tu nabi seperti hasad pokoknya. Itu suatu perkara-perkara yang luar biasa terjadi sebagai nabi. Jadi kalau seperti Rasulullah SAW umpamanya ada irhasad, ada isyarat-syarat luar biasa yang di waktu sebelum menjadi nabi, itu irhasad, bukan mukjizat. Kalau mukjizat adalah perkara setelah menjadi nabi. Umpamanya di antara irhasad yang masyhur di dalam kisah Sirah Nabawiyah adalah ketika Rasulullah SAW lahir, atau apa namanya, ibunya melihat cahaya yang keluar menyinari istananya Kisra dan Persia, ya, Kisra Persia dan Kaisarnya Romawi. Atau dikisahkan juga padamnya api Majusi yang disembah oleh orang-orang Majusi, ya. Dan berapa perkara-perkara yang irhasad lahir, ya, di waktu Rasulullah masih belum menjadi nabi. Di antaranya juga umpamanya beliau dinaungi awan ketika pergi menemani paman beliau dari umur 12 tahun ke Syam. Kan beliau belum nabi, tapi irhasad namanya. Irhasad. Jadi beda antara mukjizat irhasad atau kalau mukjizat setelah menjadi nabi. Kalau irhasad adalah sebelum menjadi nabi. Nah, namanya itu apa namanya, irhasad bahasa kitanya, ya. Artinya pengantar lah, ya, hal-hal yang Allah berikan tanda-tanda bagi seseorang sebelum menjadi nabi. Nah, gitu. Dan dia ini dimiliki karamah ini oleh orang yang istiqamah dalam agama. Ya, kalau ada dimiliki karamah, salatnya lompang-lompang, itu bukan karamah itu. Imma itu adalah sihir atau istidraj. Ya. Sihir, ya. Baik, apalagi amalan-amalan yang lakukan untuk dia mendapat karamah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Umumnya dia bertapa di pinggir sungai 40 hari. Untuk dapatkan karomah, itu bukan karomah, itu datang dari setan seperti itu. Dia mana sholat ma'anya, mana dia beruduknya dalam sholatnya, sholatnya gimana. Dan pernah kita contohkan berapa kisah nyata dalam kitab, ya, yang diceritakan oleh orang malam sendiri kepada saya. Ada seorang teman, ketika dia berdakwah suatu tempat, tinggal dari semua seorang tokoh agama, dianggap kiai atau ustad. Ya. Nah, di dalam rumahnya ada sebuah kelambu, kemudian di dalam kelambu ini ada fotonya sang kiai itu. Nah, malah dia ditawarkan, kalau kamu ingin memiliki ilmu kebal, tahan pisau, tahan bacok, itu apalah, ya. Nah, kamu zikir di dalam kelambu ini selama 40 hari dan bayangkan wajah yang ada dalam poe itu. Bayangkan. Jadi bercampur aduk antara syirik dengan itu. Dia memang ada. Memang ada, kayaknya ada sedikit agamaisnya gitu ya, nilai-nilai kebaikannya itu. Zikir kan baik. Tapi bagaimana zikir 40 hari, sholatnya enggak apa-apa. Zikir lebih tinggi daripada sholat, segala macam. Nah, ini kalau orang tidak berilmu akan tertipu sekali, tertipu banget, dan banyak yang tertipu dengan ini, ya. Nah, apalagi hanya menilai seorang itu dari si surbannya, kalau dua surban putih, pegang tasbih, ya, pakai tongkat, suaranya gede dalam ceramah, udah ada wali langsung. Kan di situ dinilai, ya, adalah istiqomahnya dalam agama ini benar apa enggak. Kemudian juga karomah tadi dikatakan bukan untuk dipamer-pamer, dibangga-banggakan. Maka tidak ada para sahabat, para tabi'in yang ada karamah, tidak pernah dibangga-banggakan. Dan juga tidak pernah para sahabat, para tabi'in, jika tahu ada orang punya karamah, sedikit-sedikit datang ke dia untuk minta berkah, ngalap berkah, cari obat, penyembuhan penyakit, enggak. Ya, nah, bedanya sikap keimanan para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, yang istiqomah, beda yang kita sekarang, karena kurangnya ilmu. Sekarang orang punya karamah itu bisa segala-galanya. Bahkan sudah mati pun datang kuburannya, ngalap berkah katanya. Ini jelas tidak ada bedanya yang perbuatan umat-umat Nasrani yang mereka mengkultuskan kuburan-kuburan orang soleh mereka. Baik, jadi itu ya, dibeda antara karamah dengan sihir atau syakwazah dan tipuan yang dilakukan oleh penyihir dan tukang tenung ataupun dukun. Nah, adapun karamat para wali itu baik, ya. Sebenarnya juga Allah kisahkan dalam Quran sebagian orang dahulu, umat-umat dahulu. Kisah orang-orang wali seperti yang berlalu adalah seperti Allah cerita tentang Maryam. Maryam di mana Allah beriman, ya, setiap Zakaria pamannya masuk ke dalam ini kamarnya dia mendapatkan makanan. Dan bahkan disebut oleh ahli tafsir di musim panas dia memiliki buah-buahan yang biasanya tumbuh di musim dingin. dan seterusnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, ketika setiap Zakaria menemui Maryam itu di tempatnya, di mihrabnya itu, di kamarnya, wajada 'indaha rizqa, mendapatkan sia ada makanan. Qala ya Maryam, mana laki hadza? Lalu Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, di mana kamu dapatkan hal ini, makanan ini?" Qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Di antara mujizat dari antara karamah yang Allah berikan kepada Maryam. Dan juga di antara karamah apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi, ya, yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian di antara karamahnya para wali lagi adalah dikisahi dari para umat Nabi Muhammad SAW, itu seperti Usaid bin Khudair. Ketika dia membaca surat Kahfi, turun dari langit seperti apa, zula, bayang-bayang itu seperti asur, ya, lampu, ya, wahyul malaikat, dan itu malaikat turun untuk mendengarkan bacaannya dia. Malaikat turun. Wa kanatil malaika tusallimu ala Imran bin Husain. Demikian juga Imran bin Husain, ada yang malaikat ucapkan salam pada dia. Ini karamah dia. Wa kana Salman Abu Darda radhiyallahu anhuma, dan juga Salman Abu Darda makan di sebuah napan. Maka napan tadi bertasbih, atau ada yang dalam napan itu bertasbih. Ini karamah. Tapi kan enggak pernah kita dengar, ya, setiap orang yang semasa dengan para ulama-ulama, atau Abu Darda, ataupun Salman, ataupun tadi kita sebutkan Usnu Khudair, ya, para sahabat yang hidup di sama-sama itu bermondong-mondong ke rumahnya bawa air putih, mantra, gitu, ya, sakit kepala kah, sakit perut kah, belum dapat jodoh kah, enggak pernah. Nah, ini karena itu hanyalah kemuliaan Allah berikan, dan bukan berarti dia mampu melakukan hal-hal yang spesial buat yang lain. Ya, nah, karena itu karomah itu kemuliaan yang Allah berikan. Karomah itu kemuliaan Allah, bukti aja dia sebagai orang soleh, bukan berarti dia mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan makhluk, dan itu adalah kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mungkin, ya, jadi jodoh, apa, menyembuhkan penyakit segala macam. Kemudian Khubayb bin Adi, ya, ini kisahnya adalah dia ditawan oleh orang musyrikin di Mekah, ya. Tapi dia makan anggur, ya. Kadang-kadang di Mekah saat itu enggak ada anggur. Jadi Allah keramanya dia ditahan, enggak ada makan, tapi dia makan anggur malah. Karena yu'tabina bin yaquluhu wa laysa Mekah inabat. Dia makan anggur, tapi di Mekah enggak ada anggur. Dia ditangkap oleh orang musyrikin. Dan juga kisah, ya, Al-Hadrami dengan tentaranya, pasukannya berjalan di atas laut dengan kudanya, ya, yang tidak tenggelam, apa namanya, suruj khuyulihim, yaitu tidak menenggelamkan orang yang apa namanya, tempat duduk di atas kuda itu, begitu, berjalan di atas laut begitu kudanya, ya kan. Nah, kemudian juga kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Kisah Abu Muslim Al-Khawlani ini seperti kisah Nabi Ibrahim, yaitu ketika dia melawan, ya, Aswad An-Nasi. Aswad An-Nasi ini adalah Nabi palsu, ya, ketika dia mengaku sebagai Nabi, maka dia ditangkap. Qala lahu atashu'ani Rasulullah. Aswad An-Nasi ini apa namanya, berkata kepada Muslim Al-Khawlani, apakah engkau mau mengakui aku sebagai Rasulullah? Qala ma asma', aku tidak dengar, kata jawabnya dari Muslim Al-Khawlani. Qala atashu'ani anna Muhammad Rasulullah, apakah engkau, lalu ditanya lagi Aswad An-Nasi, apakah engkau mengakui Muhammad itu utusan Allah? Qala na'am, ya. Fa'amara binarin, lalu dia dihukum oleh pengikutnya Abu Aswad An-Nasi ini di bawah api unggun, lalu dilemparkan. Kemudian setelah api itu padam, ya, reda, terlihat dia sholat di dalam api unggun itu. Ya, waqad sar bardan wa salama, seperti dia malah merasa dingin dan juga selamat dari bakaran api itu. Subhanallah, dibakar. Kan ini menunjukkan kebatilan nabi palsu tadi. Maka dia ditunjukkan keramahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak mau percaya kepada kenabian palsu itu. Ya, nabi yang palsu ini, dan dia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Rasulullah. Ketika dia dihukum karena tidak mau beriman dengan nabi palsu ini, ya, dilemparkan ke api, dibakar dengan api unggun, dia enggak kebakar, malah kelihatan sedalam api itu. Nah, dan lain demikian dari karamah-karamah yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir maupun dalam kitab sejarah, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Baik. Nah, apa perbedaan antara karamah dan mukjizat adalah, ya, mukjizat itu adalah orang yang memilikinya itu mendapat wahyu dari Allah SWT, Nabi, kemudian dia membuktikan kebenaran apa yang bawa itu dengan berikan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan karamah, itu adalah orang yang tidak mengenal Nabi, tapi dia memiliki karamah, dia mengikuti Nabi. Dia istiqomah di atas nama syariat Nabi. Jadi dia mengikuti ajaran Nabi. Dan maka Allah memuliakan dia. Bukan dia sebagai Nabi. Maka mujizat adalah untuk Nabi, sedangkan untuk wali adalah karamah. Ya, kalaupun semuanya adalah perkara yang luar, di luar kebiasaan, ya, tetapi nah wali dapat karamah lantaran mengikut Nabi. Kemudian sebagai ulama menyebutkan tadi kita jelaskan bahwa karamah para wali itu adalah pada hakikatnya adalah masuk bagian dari mujizat para nabi, karena membuktikan kebenaran ajaran Nabi itu terbukti orang-orang yang istiqomah dalam ajaran dia bawa mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karamah hanya didapatkan oleh wali yang mengikuti para rasul. Maka setiap karamah bagi wali adalah salah satu mukjizat bagi adalah bukti bahan dari mukjizat seorang rasul yang menyembah Allah ya dengan syariatnya. Nah, dari sini jelaslah bahwa itlaq mukjizat ala khawaril anbiya wal ala khawaril awliya ma'nayan istilahiyani, kemudian ke istilah mukjizat untuk hal-hal yang dimiliki nabi dan karamah untuk para wali ya. Karamah bagi hal luar biasa yang diberikan para wali, ada dua istilah memang tidak terdapat dalam Al-Quran penyebab untuk wali sebab karamah apamanya, juga tidak dalam sunnah, tetapi istilah ini digunakan oleh para ulama ya, dan kedua-dua menunjukkan dua penjelasan untuk membedakan antara karamah dengan mujizat sesuai dengan dipahami dari nusus. Kemudian apa hukum beriman dan karamah dan apa namanya mukjizat itu adalah wajib karena disebutkan dalam Al-Quran. Ya, mempercayainya apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sudah sahihah wajib kita imani. Wajib kita imani. Tapi juga waspada ya, cerita palsu juga banyak di sini. Ya, cerita wali-wali yang banyak sekali nyebar sana sini yang enggak jelas sumbernya, dibuat cerita-cerita luar biasa. Ya, ada katanya dia bersemedi di gunung, lalu dapat wangsit bersemedi di pinggir sungai dan dapat semacamnya. Itu bukan karamah, sudah pasti bukan karamah. Karena untuk mendapatkan karamah tidak semedi-semedi begitu. Karamah itu melakukan istiqomah dalam melakukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Ya, bukan dengan cara menyisih sunnah. Baik. Dan ini adalah bagian yang ditetapkan dalam Al-Quran sunnah yang wajib kita yakini, dan itu yang setelah ijma para ulama mengimani tentang wajib beriman kepada mukjizat dan karamah itu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ini adalah pembahasan tentang wali wilayah fil Islam. Nah, ini yang secara khusus akan membahas insyaAllah jumpa kita pada pagi Sabtu. Ya, cukup sejam kita persiapkan materi. Nanti kita buka sesi tanya jawab. InsyaAllah jumpa kita pagi Sabtu adalah bagaimana membedakan antara wali yang benar wali dengan wali yang dianggap wali tapi bukan wali, ya artinya wali palsu lah dengan wali yang asli, gimana bedakannya? InsyaAllah jumpa akan datangkan membahaskan wali wal wilayah, bagaimana ciri-cirinya orang-orang benar wali yang tadi sudah kita sebutkan, banyak korban di masyarakat kita, orang gila pun dianggap wali yang berjalan tidak berbaju kemana-mana, ya kadang-kadang saya melihat di suatu video ya ada orang gila yang dianggap wali, didorong-dorong masuk masjid, disuruh duduk di mimbar, kemudian para mencium tangannya, macam-macam lah berebut untuk mencium tangannya dan sisa minumannya. Oh, luar biasa, macam-macam. Nah, ini yang perlu kita bahas dan kita jelaskan kepada masyarakat kita, jangan terjadi perkara-perkara yang membodohi mereka sehingga orang gila pun dianggap wali. Demikian insyaallah jumpa yang akan datang pagi Sabtu ya. Kita akan bahas tentang hakikat wali dan wilayah. Wali dan wilayah, perbedaannya dengan sihir dan tipu daya ya, setan. Demikian wallahul muwaffiq. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan jika ada pertanyaan yang masuk melalui chat lewat Zoom. Di chat lewat Zoom. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, ada satu pertanyaan lewat Q&A Zoom. Ana bacakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga antum selalu diberikan kemudahan dan berdakwah. Izin bertanya Ustaz. Ingin menanyakan dalam kondisi pandemi wabah COVID-19 ini, seiring tersebar poster kutipan mengenai COVID-19, contohnya, mari kita lawan corona, kita basmi corona, kita hancurkan corona, dan lain-lain. Dalam pandangan Islam bagaimana Ustaz? Apakah termasuk tidak menerima takdir dengan kata-kata tersebut? karena corona termasuk takdir yang Allah tetapkan. Syukran jazakallahu khair, Ustaz Barqalofik. Baik. Memang segala hal yang ada di dunia ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga menyuruh kita untuk berobat, melindungi diri dari takdir-takdir yang lebih mencatat, takdir yang lebih baik. Maka Rasulullah bukan ma anzallahu min da'in ila anzalahu ma adawa ya'lam alimahu man ya'lamu alimahu man alimahu wa jahilu man jahilahu. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali turun kebersamanya obat. Maka di sini kita wajib menjaga diri kita. Menjaga kita. Di sinilah sifatnya tawakal dan usaha. Ya, Allah memang iya. Allah sudah tentukan berbagai takdir. Tapi kita kan enggak tahu takdir kita. Kan tidak tahu siapa bagaimana kita. Tapi kita selalu mencari takdir yang baik. Dan ini cara beriman kepada takdir yang buruk. Daripada takdir baik dan buruk itu kita harus mencari takdir yang baik. Sebenarnya yang dicontohkan oleh Amir Mu'minin Umar Khattab ketika terjadi ta'un di Syam dan beliau dalam perjalanan mau menerima kunci Baitul Maqdis dari orang-orang Nasrani yang saat itu telah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Lalu di tengah perjalanan beliau mendengar di Syam terjadi ta'un, lalu Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat. Dan keputusan beliau adalah beliau mengundur untuk melanjutkan perjalanan ke Syam. Lalu salah seorang sahabat berkata, "Atafir min qadarillah ya mu'min, apakah engkau lari dari takdir Allah ya mu'min?" "Na'am, nafir min qadarillah ya qadarillah." Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Karena apapun kita lakukan tidak akan keluar dari takdir Allah. Setelah kita mengambil sebuah upaya, kalau kita kena, itu sudah memang takdir Allah. Tapi kita berupaya mencari hal yang terbaik. Kan gitu. Jika terhujan, kita disuruh berteduh. Jika panas, itu berteduh. Dan ini sudah fitrah manusia begitu. Ya, dan itu tidak bertentangan dengan akidah bagaimana takdir baik dan buruk, yaitu berupaya mencari hal yang terbaik dalam takdir. Iya, nafiru min qadarillah qadarillah, kira rai dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Ya, sebenarnya kita namanya ketika berusaha kita berupaya melindungi diri dari bahaya, iya, tapi kita tetap berupaya mencari takdir yang baik gitu. Itu adalah bagian cara beriman. Makanya Imam Amrul Mu'minin mencontohkan bagaimana kalau salah seorang kalian mengembala ternaknya di padang yang itu tempat pada rumputnya kering kerontang, tidak ada rumputnya umpamanya. Apakah kalian tetap di padang rumput demikian atau mencari padang rumput yang hijau untuk makan ternaknya? Pasti dibawa ke tempat yang ada rumputnya. Dan begitu cara beriman kepada takdir. Bukan bertakdir itu ya setelah berupaya, setelah bermaksimal dalam mengambil sebab dan tawakal kepada Allah, lalu hasilnya ya tetap kita ditimpa oleh penyakit itu. Itu baru kita taslim lillah, sabar. Nah, di sini letaknya sabar lagi. Jadi ada dalam masalah beriman pada takdir itu ada namanya tawakal, mengambil asbab, tawakal, ya, ikhtiar, tawakal, itu ada. Ngambil, taruh, nanti baru ujungnya sabar dan syukur. Nah, jadi ada 4 poin itu. Ikhtiar, tawakal. Setelah berikhtiar, kita tawakal pada Allah. Upaya maksimal, tawakal sama Allah. Berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, tawakal sama Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah, jika baik bersyukur, jika tidak sesuai tetap dapat ujian, ya sabar. Nah, jadi enggak sulit ya. Dalam Islam itu sangat sangat mudah. Ya, dia bersabar dan dia ketika sudah berusaha maksimal menyelamatkan diri tetap kena penyakit itu, ya bersabar dia. Dan di sini mungkin dia lihat hikmahnya, mungkin dia ingin ditegakkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena segala apa yang menimpa kaum mukminin orang beriman itu baik bagi dia jika dia bersabar, ampunan untuk dosa-dosanya, ketinggian kedarjah si Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, jadi itu di antara bagaimana beriman kepada takdir bukan berarti kita tidak mengambil sebab, tidak melakukan ikhtiar. Ya, tidak melakukan ikhtiar, tapi kita harus berikhtiar. Sebenarnya dalam urusan dunia kita berikhtiar juga. Kita lapar nih, harus diambil nasi. Ya. Enggak duduk aja begitu nyerah kalau kenyang-kenyang sendiri, enggak begitu kan toh? Kita harus ya ambil minum. Minum. Bukan dikatakan kalau Allah sudah takdirkan saya ada haus lagi, ya enggak haus, enggak begitu kan. Ada sebab-sebab Allah ciptakan. Ada hal-hal yang Allah ciptakan sebab, dengan melakukan sebab itu kita akan selamat. Nah, itu ada. Tapi bukan arti sebab ini yang menyelamatkan kita. Tapi sebab ini bagian wakal kita itu mengambil kelainan sebab. Mengajak ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, umpamanya ketika ada seorang dia bertanya ketika dia bawa unta, ya Rasulullah, aqil atau tawakal? Kata Rasulullah, aqil sama tawakal. Unta saya ini saya ikat atau saya tawakal saja, enggak usah dibiarkan saja. Kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal. Jadi ada ikhtiar baru tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya apa Ustaz? Ada masuk ke HP Ustaz karena untuk pertanyaan di Zoom sudah habis Ustaz. Tafadhol maskura Ustaz. Baik, ada berapa pertanyaan di sini? Pertanyaannya bagaimana menyikapi keluar Imam Hanafi rahimahullah atau sebagai mazhab Hanafiyah yang keliru dalam masalah iman dengan mengatakan iman itu ada tidak yazid, ada tidak pula yang kus, mirip dengan pemahaman Murji'ah. Pemahaman ini disebut dengan pemahaman Murji'atul Fuqaha. Sebut dia Murji'ah karena mereka tidak mengatakan amal bagian dari iman. Kemudian disebutkan Fuqaha karena yang berpendapat itu kebanyakan para Fuqaha yang di Kufah yang bermazhab Hanafi. Namun banyak ulama menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah rujuk dari perkataan hal itu. Karena ketika dia sampai kepada saya lupa nama seorang ulama yang itu berdiskusi dengan Abu Hanifah, lalu dijawab dengan hadis oleh ulama ini. Lalu ketika Imam Hanifah ditanya oleh murid, kenapa engkau jawab? Bagaimana saya akan menjawab? Dia sudah menjelaskan hadis Rasulullah SAW, tidak mungkin untuk dijawab. Artinya dia menerima ya apa yang dijelaskan oleh sang ulama tersebut. Saya lupa apa namanya, Ibn Abi Hatim atau siapa? Bukan Ibn Abi Hatim, adalah seorang ulama di ujung lidah ya namanya. Lupa saya namanya ulama saat ini. Kemudian perkara mazhab Murji'ah ini mengatakan iman itu amal itu satu yang harus, tetapi tidak bagian dari amal. Itu di situ dia. Maka sebagian ulama mengatakan perbedaannya pada lafzi atau suri, tetapi hakikatnya bukan pada lafzi dan suri. Karena pendapat ini juga dalam masalah istitsna iman, mereka juga mengatakan tentang wajibnya beristitsna haram beristitsna. Kalau beristitsna artinya orangnya ragu dalam imannya dan itu dia keluar dari keislamannya. Banyak sisi-sisi tidak dia yang diwantah menunjukkan bahwa perbedaan itu bukan perbedaan lafzi, bukan juga perbedaan suri, tapi perbedaannya hakiki. Namun para ulama tetap menyatakan ini suatu ijtihad, suatu paham yang salah. Tapi tidak mengatakan mereka keluar dari Islam, tapi pendapat ini dikanter dengan keras dan itu bagian dari bentuk pendapat bid'ah, ya, mengatakan amal bukan dari amal, mengatakan iman, amal bukan bagian dari iman. Ya, itu di antara pendapat ulama seperti ini. Ya, para ulama tentang istiqa, tetapi bukan berarti mazhab ini mengatakan amal tidak perlu. Mereka mengatakan amal itu perlu. Ya, tapi tidak mengatakan bagian dari iman. Nah, di antara jawaban para ulama adalah berarti yang mendefinisikan iman itu, mereka mengatakan iman itu qaul biqalbi wa i'tiqad bil qaul bil lisan wa i'tiqad bil janan. Mengakui dengan ucapan dengan lisan, diakui dengan hati. Itu mereka takrif iman bagi mereka. Jadi, kelaziman mazhab ini seakan-akan orang yang telah meyakini Islam dan kemudian mengucapkan kalimat syahadat, seakan-akan imannya sudah sempurna. Nah, ini tentu tidak benar, ya. Walaupun dia tidak beramal. Ini di antara komentar ulama terhadap mazhab ini. Tapi berarti mereka tidak mengatakan orang mukmin itu tidak perlu beramal. Cuman mereka tidak mengatakan amal bagian dari iman. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tembok Yajud Makjud yang dibangun Zulkarnain termasuk karamah atau mukjizat? Itu karamah yang Allah berikan kepada Zulkarnain. Ya. Di antara yang perbedaan para ulama, apakah Zulkarnain itu nabi atau juga orang soleh? Yang rajih dari para ulama yang mengatakan dia itu adalah orang soleh. Ya. Termasuk Luqman yang disebutkan dalam surah Luqman itu juga orang soleh. Ya, bukan nabi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah tidak ada lagi pertanyaan lewat chat. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan, kita dengar, dapat kita ambil faedahnya dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingin mendalami ilmu agama ini biar iman kita semakin kokoh ya, dan kita dapat juga melematkan orang lain dari pemahaman dan menyebabkan diri sendiri dan keluarga kita dari pemahaman yang keliru, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.